Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, di mana para umat Islam di Saudi Arabia sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sedangkan bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita disunatkan untuk melaksanakan puasa pada hari Arafah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap surat Al-A'raf yang pada hari ini sudah sampai kepada ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya serta kirimkanlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir. Para pendengar rahimakumullah, ini merupakan kisah lanjutan tentang Nabi Musa beserta Fir'aun dan juga para pengikut Fir'aun, di mana di dalam keterangan ayat 111 ini kembali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dialog yang terjadi antara Fir'aun beserta dengan pengikutnya. Kalau di dalam ayat 110, Fir'aun sudah menanyakan kepada kaumnya apa yang harus dia perbuat terhadap Nabi Musa alaihissalam. Sudah menunjukkan bahwa Fir'aun begitu lemah, otaknya sudah mampet, tidak tahu lagi harus melakukan apa, walaupun dia sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan penguasa alam. Nah, musyawarah yang dilakukan oleh Fir'aun itulah yang dijawab di dalam ayat 111 ini, di mana para pengikutnya mereka mengemukakan pendapat. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Mereka-mereka, para pengikutnya atau para pemukanya itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya serta kirimkanlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah merupakan satu gambaran yang indah bagaimana sebenarnya di dalam musyawarah sangat diperintahkan kepada kita semua agar dapat mencapai kata mufakat dan juga mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Nah, di dalam hal ini Fir'aun tahu betul bahwasanya dirinya sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu dia kemudian bermusyawarah dengan para pengikutnya dan juga para pembesarnya, dan mereka kemudian memberikan jalan keluar kepada Fir'aun untuk bagaimana seharusnya menyikapi tindakan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang dimusyawarahkan di sini atau pendapat yang dilontarkan di sini adalah ketika mereka mengatakan, kumpulkan, jangan dulu dia disiksa, Nabi Musa alaihissalam, tapi coba berusaha untuk mempermalukan dia beserta dengan Nabi Harun saudaranya untuk menghadapi para tukang-tukang sihir yang kami anggap pasti dia tidak akan mampu untuk menghadapi mereka. Jadi pada dasarnya adalah penangguhan yang dilakukan di sini, lontaran pemikiran yang diberikan oleh para pengikut Fir'aun agar Fir'aun tidak menjebloskan Nabi Musa alaihissalam ke penjara atau melakukan tindakan kekerasan pada saat itu, karena mereka berpikiran ada jalan terbaik untuk membuat Nabi Musa merasa down atau merasa jatuh. Ketika dia nanti akan dihadapkan kepada para tukang sihir, pasti Nabi Musa tidak akan mampu menghadapi ahli-ahli sihir yang nanti mereka akan kumpulkan di suatu lapangan yang luas. Jadi ini adalah merupakan satu bentuk gambaran yang indah bagaimana musyawarah itu sebaiknya dilakukan, walaupun di dalam keterangan ayat ini secara spesifik musyawarah yang dilakukan adalah musyawarah dalam bentuk kejahatan atau usaha-usaha untuk menjatuhkan seseorang agar tidak mampu lagi melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Ardiansah dan juga Ustaz Syafiar yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, seakan-akan Fir'aun ya, ingin berbuat sesuatu yang besar, kan begitu, yeah. Ya, untuk menaklukkan dan mempermalukan Nabi Musa alaihi salam, sehingga dia menyuruh untuk menangguhkan penangkapan terhadap Nabi Musa, ya, dan tidak memenjarakannya, tetapi kemudian memerintahkan kepada para pertingginya itu untuk mengumpulkan massa sehingga dapat melihat apa yang terjadi di dalam pertempuran itu. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Syu'ara juga, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-36 itu hampir sama persis bunyinya, Ustaz. Iya. Ya, qalu arjih wa akhahu wa ba'ats fil madaini hasirin ya'tuka bikulli saharin 'alim. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa memang betul-betul ada keinginan yang begitu kuat dari Fir'aun untuk mengumpulkan masyarakatnya untuk melihat dan menyaksikan itu. Dia tidak menyadari bahwa dengan perbuatan yang seperti itu, ini adalah semakin dekatlah dia kepada hari-hari kehancuran dan rasa malu yang tidak dapat tertahan lagi. Nah, kita melihat juga fenomena yang saat sekarang ini, ya, banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita atau di tengah masyarakat dunia, di mana seorang penguasa yang zalim, yang tidak yang berbuat begitu kejam kepada masyarakatnya, sehingga masyarakatnya tidak mampu untuk melakukan kritik yang membangun dan hanya enggih, ya, ikut atas apa yang disampaikan oleh pemimpinnya. Padahal sebenarnya apa yang dia lakukan itu, karena tidak adanya musyawarah dan mufakat itu tadi, akhirnya menjadikan bumerang yang menghancurkan si penguasa itu sendiri. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerugian sebenarnya bukan hanya kepada si petinggi itu saja atau si penguasa itu saja, tetapi kepada masyarakat halayak ramai. Jadi ini suatu peringatan kembali sebagaimana yang kita katakan juga pada hari-hari yang lalu, bahwa kisah Nabi Musa ini merupakan peringatan yang begitu keras, ya, kepada para pemimpin untuk janganlah berlaku sewenang-wenang, zalim kepada masyarakat, karena kerugian itu pasti akan menimpa bukan hanya diri Anda, tetapi juga diri masyarakat yang begitu luas. Dan ini adalah tanggung jawab yang begitu luar biasa, dan manusia, artinya para penguasa itu, akan dimintai Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban tentang itu. Ini menjadi himbauan penting yang kita sampaikan hari demi hari, apalagi ini berkaitan dengan hari Arafah, ya, di mana kita hendaklah mengingat dan mengenal diri kita sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka sebenarnya dia mengenal Tuhannya. Jadi orang-orang yang tidak mengenal dirinya, betapa hinanya dia sebenarnya, betapa dia kemana-mana membawa kotoran, betapa dia sebenarnya adalah hamba Allah yang lemah, yang la haula wa la quwata illa billah. Ya, apabila ini dia tidak menyadari, maka hal ini akan mengakibatkan dia menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang seperti inilah yang disebut orang-orang yang tidak sadar diri, orang-orang yang tidak mengetahui posisi dirinya sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu momen penting, Ustaz Perdana, di hari yang mulia ini, untuk kita bukan hanya orang-orang yang di Arafah saja yang perlu merenungkan diri mereka, siapa sebenarnya mereka, tetapi kita juga yang tidak berangkat haji juga di dalam bulan ini, ya, dapat merenungkan siapa sebenarnya diri kita. Karena dengan merenung inilah kita dapat mengetahui jati diri kita sebenarnya. Mungkin itu penambahannya, Ustaz. Iya, benar sekali, Ustaz Ardi. Para pendengar rahimakumullah, semakin terbuka kepada kita bahwa untuk apa tujuan sebenarnya dari pelaksanaan wukuf di Padang Arafah dan puasa yang kita lakukan pada hari Arafah ini. Tadi Ustaz Adi sudah menjelaskan bahwa kalau kita kaitkan dengan ayat ini, bahwa berkumpulnya orang-orang di Padang Arafah bukan bertujuan untuk saling menyombongkan diri, akan tetapi berusaha untuk merenung, introspeksi diri, dan menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apapun. Kita hanya bergantung dan hanya bisa berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pelajaran terbesar ini yang harus kita ambil kalau kita kaitkan dengan keterangan ayat 111 dari surat Al-A'raf ini, bahwa ternyata Fir'aun ketika mengumpulkan atau berusaha untuk mengumpulkan kaumnya di suatu lapangan luas bukan untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi sebaliknya balah berusaha untuk menunjukkan kekuatannya, bahwasanya dia dengan kekuatannya mampu menolak segala ajaran-ajaran kebaikan ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga bagi yang tidak sempat atau di antara kita yang tidak pergi melaksanakan ibadah haji, maka puasa adalah merupakan salah satu jalan di mana kita berusaha untuk kembali introspeksi diri, berusaha untuk melembutkan jiwa kita. Dengan berpuasa itu kita akan semakin sensitif, perasaan kita akan semakin lebih cepat untuk merasa, melihat kondisi di sekitar kita, mengenang dengan kondisi diri kita yang selama ini mungkin banyak melakukan kesalahan. Maka dengan puasa di hari Arafah ini bukan hanya sekedar menahan lapar sejak dari terbit matahari sampai terbenam nantinya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita merasakan bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, Ustaz Perdana, saya melihat bahwa orang-orang yang sebenarnya tahu diri, orang-orang yang mengenal dirinya adalah orang-orang yang senantiasa mampu berbagi. Iya. Oleh karena itulah kita disunahkan juga oleh ajaran agama untuk berkurban, mengeluarkan kurban esok hari tentunya. Ini adalah bahagian daripada syariat Islam yang begitu baik untuk menekan ya kesombongan yang ada di dalam diri. Dan sebenarnya lah kita tidak dapat hidup dengan sendiri, tetapi kita sangat membutuhkan dan memerlukan bantuan orang lain. Maka dalam hal ini kehidupan seorang muslim dan muslimah itu adalah kehidupan yang bermasyarakat. Iya. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun, al-insanu madaniyun bitaba'i. Artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang bermasyarakat, yang begitu tidak dapat melepaskan dirinya dari orang lain. Toh di sini juga kita melihat bahwa Fir'aun yang merasa dirinya sebagai Tuhan, merasa dirinya sebagai orang yang begitu kuat dan memiliki kekuasaan yang super dan mutlak, ternyata ketika dia menghadapi Nabi Musa yang hanyalah seorang yang lemah dalam artian tidak memiliki pasukan dan bala tentara, tetapi dia kewalahan sehingga dia harus mengumpulkan orang-orang yang lain untuk menghadapi Nabi Musa ini. Iya, benar sekali. Ustaz Zapiar, ada yang masukan-masukan? Iya, terima kasih Ustaz Perdana, Ustaz Ardiansah. Di sini kalau kita lihat dari kajian kita surah Al-A'raf ayat 111 ini mengajak kita untuk merenung sejenak di mana Fir'aun alaih laknatullah, mereka dengan para pengikutnya juga mengajak untuk memberikan tangguh kepada Nabi Musa alaihi salam, yang pada hakikatnya di sini sedikit yaitu adalah penangguhan terhadap Nabi Musa alaihi salam adalah kecerobohan dalam diri Fir'aun itu sendiri. Kita lihat kalau orang yang sombong pada akhir hayatnya dia ingin menunjukkan apa? Menunjukkan kesombongannya itu yang menandakan adalah kekalahan dirinya. Iya. Sehingga dikumpulkanlah para pembesar sihir untuk mempersaksikan mana ya, bahasa kita mana yang paling hebat nih Ustaz. Kan di situ. Pada hakikatnya kalaulah Fir'aun mau mengikut jalan Nabi Musa, otomatis dia tidak akan sudah jatuh ketimpan tangkah lagi. Iya. Di sini apa? Kesalahan dia dalam musyawarah itu ya mengajak untuk memerangi Nabi Musa alaihi salam, sedangkan jalan yang dibawa Nabi Musa alaihi salam adalah jalan yang benar. Iya. Kan begitu? Dia menunjukkan kekuasaannya, pada hakikatnya kekuasaan yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya dia terjerumus kepada lembah yang hina, membawa. Jadi harapan kita, satu cerminan, kekuasaan yang sesat atau pimpinan yang sesat mengarahkan diri kita, janganlah kita bermusyawarah kepada hal yang sesat, menunjukkan diri kita itu lemah akhirnya. Yeah. Ya, kalau sudah itu ada peringatan kesesatan, jangan lagi dipertahankan. Akan tetapi marilah kita membenahi untuk mengikuti mana yang lebih benar. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya, benar sekali Ustaz Sabiar. Dan masukan tadi cukup sangat menyentuh. Bahwasanya ada satu poin yang terbaik yang saya ambil, yang namanya segala macam tindakan kejahatan, tindakan negatif, kekerasan, atau hal-hal yang sifatnya itu merupakan perbuatan dosa, itu tidak harus dipertahankan. Kenapa? Karena memang lemah. Ya, segala macam bentuk perbuatan jahat, keburukan, hal-hal yang negatif itu sebenarnya lemah. Ketika ada orang yang berusaha untuk mempertahankan keburukan itu, sebenarnya dia sudah berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sebagaimana tadi kata Ustaz Sapiar, sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Tidak akan pernah eksis yang namanya keburukan, karena memang di dalam keterangan Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan wakul ja'al haqqu wa zahqal batil. Ketika kebenaran itu datang, maka akan hancurlah segala macam bentuk kebatilan. Ini menjadi pelajaran dan juga pegangan kita semua bahwa tidak ada gunanya untuk pro atau menyokong yang namanya keburukan atau hal-hal yang sifatnya merupakan dosa, karena kita tidak akan punya pegangan yang kuat di situ. Orang yang melakukan kejahatan itu tidak akan pernah mau membantu orang lain ketika dia melihat kondisinya berada dalam keadaan tidak stabil atau berbahaya. Dia akan meninggalkan orang-orang yang selama ini pro terhadap dirinya. Sedangkan apabila seseorang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tetap bersama dengan dirinya sampai dalam keadaan apapun kondisinya, apakah dalam keadaan berbahaya dan sebagainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan-masukan dari para ustadz kita pada hari ini sangat memberikan, menyentuh perasaan kita dan memberikan gambaran kepada kita betapa bahwa memang di dalam hidup ini memang kita benar-benar harus cerdas di dalam menjalaninya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan di dalam penyampaian. Kami dari tim Safira Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ini kan